بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan sualun pertanyaan hukmu takfiri man waqa'a fi mukaffirin hukum mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam perkara yang menyebabkan pelakunya kafir. Al-jawabu jawabannya. Idza kana 'indahu mukaffirun wa huwa jahilun fala tukaffirhu hatta tuqima 'alaihi al-hujjata. Apabila padanya terdapat perkara yang menyebabkan pelakunya kafir, sedangkan ia adalah orang yang tidak mengetahui, maka janganlah engkau mengkafirkannya sampai tegak, sampai engkau menegakkan padanya hujjah. Walhujjatu taqumu bil adillati wal barahini min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hujjah tegak dengan dalil-dalil dan bukti-bukti dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa in kana 'aliman fa hadza yakfuru. Dan apabila ia adalah orang yang mengetahui, maka orang ini kafir. لأنه عرف الحق فاستكبر عن قبوله وعاندا. Karena ia mengetahui kebenaran, namun ia tidak mau menerimanya dan justru menentangnya. Sualun pertanyaan. Sigaru talabatil ilmi hal yumkinuhum iqamatul hujjati. Penuntut ilmu pemula, apakah mungkin bagi mereka untuk menegakkan hujjah? Al-jawabu jawabannya. Idza kana 'indahu hujajun yuqimuha. Apabila ia memiliki hujjah-hujjah, maka ia bisa menegakkannya. Ya'lamu wa 'indahu kafa'atun li iqamatil hujjati yuqimuha. Ia mengetahui hujjah-hujjah dan ia memiliki kemampuan untuk menegakkan hujjah, maka ia menegakkannya. Lakin hadza talibus saghiru, إذا كان هذا المدعو عنده فلسفة ويدعي العلم فينبغي على هذا ألا يتصدر لمناظرته. Akan tetapi penuntut ilmu pemula ini, apabila orang yang didakwahi ini padanya terdapat ilmu filsafat dan ia mengklaim memiliki ilmu, maka sepantasnya bagi penuntut ilmu pemula ini untuk tidak tampil berdebat dengannya. لأنه قد يغلبه هذا الضال. Karena bisa jadi orang yang sesat ini akan mengalahkannya di dalam debat tersebut. فيكون وبالا على الإسلام. Sehingga hal itu justru akan menjadi musibah bagi Islam. لكن أنت طالب علم ورجل جاهل دونك تراه ما يحسن الصلاة تقول له لا ما يعلمه إلا العالم. Akan tetapi engkau adalah seorang penuntut ilmu dan ada seorang lelaki yang tidak tahu, yang bodoh, yang jahil di hadapanmu. Engkau melihatnya, ia tidak melaksanakan sholat dengan baik. Engkau berkata kepadanya, Tidaklah mengajarinya kecuali seorang alim. Ya'ni yusi'us salata amamaka. Yaitu orang ini melakukan salat dengan keliru di hadapanmu. Idza kana jahilan tu'allimuhus salata. Apabila dia adalah orang yang jahil, yang tidak tahu, yang bodoh, maka semestinya engkau mengajarkan kepadanya salat. Tu'allimuhu shauma, tu'allimuhu syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. تُعَلِّمُهُ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ. Engkau ajarkan kepadanya puasa. Engkau ajarkan kepadanya syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau ajarkan kepadanya akidah yang benar. يَدْعُوا غَيْرَ اللَّهِ يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَقُولُ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعَالِمُ. Ada orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, namun engkau justru mengatakan tidaklah mengajarinya kecuali seorang alim. فَإِذَا رَأَيْتَهُ يَدْعُ غَيْرَ اللَّهِ يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ يَطُوفُ بِالْقَبْرِ يَسْتَغِيثُ يَتَوَسَّلُ وَأَنْتَ عِنْدَكَ أَدِلَّةٌ فِي هَذِهِ الْقَضَايَا وَاللَّهِ عَلِّمْهُ بلغه الأدلة وقل له قال الله كذا وقال رسول الله كذا، والعالم الفلاني يقول كذا، والعالم الفلاني يقول كذا. Maka apabila engkau melihat seseorang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tawaf mengelilingi kuburan, beristighatsah kepada penghuni kubur, bertawassul dengan penghuni kubur, sedangkan engkau memiliki dalil-dalil dalam permasalahan-permasalahan ini, demi Allah, ajari ia, sampaikan kepadanya dalil-dalil, katakan kepadanya, Allah Ta'ala berfirman demikian. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda demikian. Alim fulani berkata demikian. Alim fulani berkata demikian. Idza kana fi munadharatin ma'a rafidiyyin, mathalan mutafalsifun muta'allimun ma'a jahmiyyin ma'a mu'taziliyyin ma'a kharijiyyin ma'a kafirin wa anta 'ajizun ma 'indaka adillatun fala tunadhirhum. Apabila di dalam perdebatan bersama seorang Syiah Rafidhah seperti orang filsafat yang ia mempelajari ilmu, atau bersama seorang yang berpemahaman Jahmiyah, bersama seseorang yang berpemahaman Mu'tazilah, bersama seseorang yang berpemahaman Khawarij, bersama orang kafir, sedangkan engkau tidak mampu, engkau tidak memiliki dalil-dalil, maka janganlah engkau mendebat mereka. Li'anna ajzaka yanqalibu su'an wa syarran 'alal islami. Fatrukhu, utruk hadha li ghairika. Karena ketidakmampuanmu akan berubah menjadi keburukan bagi Islam, maka tinggalkanlah orang tersebut, tinggalkanlah orang ini untuk selain dirimu, yaitu biarkan orang lain yang membantahnya, mendebatnya. Amma fi ta'limil jahili anta indaka ilmun allimil jahila ya akhi. Adapun dalam mengajari orang yang bodoh, yang tidak tahu, sementara engkau memiliki ilmu, maka ajarilah orang yang tidak tahu, wahai saudaraku. Su'alun, pertanyaan. At-tahziru min ahlil bida'i. Hal yushtaratu an yakuna aliman? Memperingatkan dari ahlul bid'ah. Apakah dipersyaratkan orang yang memperingatkan dari ahlul bid'ah tersebut adalah seorang yang alim? Al-jawabu, jawabannya. Al-alimu man huwa? Seorang alim siapa dia? والذي يعلم أن الرافضي رافضي فيحذر منه. Seorang yang alim adalah orang yang mengetahui bahwa seseorang yang berpemahaman Syiah Rafidah, ia berpemahaman Syiah Rafidah, sehingga ia memperingatkan dari orang tersebut. Ya'lamu annahu yasubbu sahabata, ia mengetahui bahwasanya seseorang yang berpemahaman Syiah Rafidah tersebut mencela para sahabat. Yuqalu laka wa anta talibu ilmin, ma huwa ra'yuka fir rawafidhi? Taqulu wallahi yasubbuna sahabata wa indahum kada wa kada, bayyin lahu halahum hasba ilmika wa hadhir minhum. Apabila dikatakan kepadamu dan engkau adalah seorang penuntut ilmu, apa pendapatmu tentang orang-orang Syiah Rafidah, maka semestinya engkau mengatakan, demi Allah, mereka mencela para sahabat, pada mereka terdapat demikian dan demikian. Jelaskan kepadanya keadaan orang-orang Syiah Rafidah sesuai dengan ilmu yang ada padamu, dan peringatkan dari mereka orang-orang Syiah Rafidah. Su'alun, pertanyaan. Ba'dun nasi yubalighuna fi iskatil muhadzirina minal mubtadi'ati wa yaquluna inna hadha 'amalul 'ulama'i. Sebagian manusia bersungguh-sungguh dalam membungkam orang-orang yang memperingatkan dari para ahlul bid'ah, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah amalan para ulama, tugas para ulama. Al-jawabu, jawabannya. Ala kulli halin ghalau, haulai ghalau fi iskati talibi ilmi, talibil ilmi ghalau jiddan. Bagaimanapun juga, mereka ini berlebih-lebihan di dalam membungkam penuntut ilmu, sangat berlebih-lebihan. Wa kalamun fihi irhabun, dan ini merupakan ucapan yang padanya terdapat ancaman. Wa ilqamus syababi ahjaran fi afwahihim, dan padanya terdapat menyumpal para pemuda dengan batu-batu di dalam mulut-mulut mereka. Liyamna'uhum min qawlil haqqi fi ahlil bida'i, untuk menghalangi mereka dari mengucapkan kebenaran tentang ahlul bid'ah. Balaghu fi hadihil asyai, mereka berlebih-lebihan dalam perkara-perkara ini. Al-ana fihi masailu khafiyatun, anta talibul ilmi la tatakallam fiha bighairi ilmin. Sekarang ini ada permasalahan-permasalahan yang samar. Maka engkau penuntut ilmu, jangan berbicara tentangnya tanpa ilmu. Wa hunaka umurun wadihatun jaliyatun. Sementara di sana ada perkara-perkara yang jelas, yang gamblang. Wujubus salati, wujubus siyami, wujubus zakati, wujubul haji, tahrimul istighathati, tahrimut tawassuli. Hadihil umuru wadihatun. Yatakallamu fiha al-alimu wa talibul ilmi. Seperti wajibnya salat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, diharamkannya istighasah yang padanya terdapat kesyirikan, diharamkannya tawassul yang padanya terdapat kesyirikan. Perkara-perkara ini jelas. Berbicara tentangnya seorang alim dan seorang penuntut ilmu. Wa hunaka umurun khafiyatun tahtaju ila ijtihadin. Hadihi tukalu ila al-ulama'i. Dan di sana ada perkara-perkara yang samar, yang membutuhkan ijtihad. Perkara-perkara ini diserahkan kepada para ulama. Amma kullu syai'in, adapun segala sesuatu diserahkan kepada ulama. Tayyibun, Ibnu Bazin, wa Ibnu Utsaimina, wal Albani wa ghayruhum min al ulama al mu'tabarin la yadhhabuna ila Eropa wa Amerika, yakfihim hunaka tullabul ilmi yatakallamuna fi hudud ma ya'lamuna. Baiklah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani dan yang selain mereka dari kalangan para ulama yang teranggap ilmu mereka, tidaklah mereka pergi ke Eropa dan Amerika. Mencukupi mereka di sana para penuntut ilmu, di mana para penuntut ilmu tersebut berbicara dalam batas, sebatas yang mereka ketahui. Amman nawazilu fala budda an yas'alu anha al-ulama'a an tariqil wasailil mutahatil yawma. Adapun perkara-perkara yang besar, maka mereka harus bertanya tentangnya kepada para ulama melalui jalan wasilah-wasilah yang dimudahkan pada hari ini. فَكُلُّ وَاحِدٍ يُبَلِّغُ الَّذِي عِنْدَهُ. Maka masing-masing menyampaikan ilmu yang ada padanya. Idza sa'aluka fi umurin takhfa 'alayka faqul wallahi hadhihi khafiyatun wa tahtaju ila ulama'a akbar minni. Apabila orang-orang bertanya kepadamu tentang perkara-perkara yang samar bagimu, maka katakanlah demi Allah, ini adalah perkara-perkara yang samar yang membutuhkan orang-orang yang berilmu, yang lebih senior daripada diriku. Ana as'alu, aku akan bertanya kepada mereka. Ammal umurul wadihatu fabayyinha bisyarti an takuna aliman biha wa biadillatiha la tatakallam bijahlin. Adapun perkara-perkara yang jelas, maka jelaskanlah dengan syarat engkau memiliki ilmu tentangnya dan tentang dalil-dalilnya. Janganlah engkau berbicara dengan kebodohan. Idza kana hatta wal umuru wadihatun ma indaka adillatun la tatakallam biha. Apabila bahkan perkara-perkaranya jelas, apabila engkau tidak memiliki dalil-dalil, janganlah engkau membicarakannya. Idza kanatil umur wadihatan wa indaka fiha adillatun tatakallamu wa tubayyinu. Apabila perkara-perkaranya jelas dan engkau memiliki dalil-dalil tentangnya, tidak mengapa engkau membicarakannya dan menjelaskannya. Hunaka umurun ma'lumatun min ad-dini bid-darurati yatakallamu fiha tullabul ilmi. Di sana ada perkara-perkara yang diketahui dari agama ini secara darurah, yang para penuntut ilmu membicarakannya. Ya'ni mithlal istighatsati bi ghairillahi minal umuril wadihati, yaitu seperti beristighasah kepada selain Allah, ini termasuk perkara-perkara yang jelas. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa pula menimpakan kemadaratan kepadamu, ila akhirihi dan seterusnya. Indaka adillatun, indahu adillatun yubayyinu. Apabila padanya terdapat dalil-dalil, ia memiliki dalil-dalil, maka semestinya ia menjelaskannya. Ro'a syi'iyan, ro'a sufiyan yatufu biqabrin, yastaghifu, yadhbahu, yanziru. Hal yakulu ana atawakkafu an bayani hadal batili, wa tahziri minhu, wa antaziru hatta ya'tiya ahadu kibaril ulama'i liyakuma bihadal wajibi. Apabila seorang penuntut ilmu melihat seorang yang berpemahaman syiah atau melihat seorang sufi tawaf mengelilingi kuburan, beristighasah kepada kuburan, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, apakah ia akan mengatakan, aku bersikap tawakuf, aku bersikap tawakuf dari menjelaskan kebatilan ini dan memperingatkan darinya. Aku menunggu sampai datang salah seorang ulama kibar untuk menunaikan kewajiban ini. Aku katakan, inna haulai yuriduna an yaskutu syabab as-salafiyya khasatan. Aku katakan, yaitu Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala, bahwasanya mereka ini, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa memperingatkan dari para ahlul bid'ah ini hanyalah tugas para ulama saja, bukan tugas selain para ulama. Orang-orang yang mengatakan ini, mereka ingin membungkam pemuda salafi secara khusus. Lianna aktsaran nasi inkaran lil munkari wa wuqufan fi wajhil batili humus syababus salafiyyu. Ra'aitum? Karena manusia yang paling banyak mengingkari kemungkaran dan paling banyak berdiri menghadapi kebatilan adalah pemuda salafi. Tahukah kalian hal ini? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.